Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya al-allamah al-mufassir al-faqih al-usuli Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Si'di rahimahullah, yang beliau wafat pada tahun 1376 Hijriah. Kitab beliau ini merupakan kumpulan ahadis, kumpulan sabda Rasul, kumpulan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang padanya banyak mengandung faedah dan pembahasan tentang akidah, manhaj, ibadah, akhlak, dan muamalah. Sebagaimana telah kita lalui 19 hadis hingga hari ini, kita telah melewati dan menyelesaikan 19 hadis. Ya, yang dari situ kita mengambil ilmu tentang akidah al-Islamiyah, ya, tentang tauhid, was-sunnah, serta bahaya syirik wal bid'ah. Demikian pula kita mengambil ilmu tentang manhaj, ibadah, dan seterusnya. Dan di pagi hari ini, ya ikhwan, kajian kita yang untuk kota Palu dan Poso serta Minahasa Tenggara, dan juga tak lupa pula turut bersama kita saudara-saudara kita yang ada di Lubuk Linggau, Palembang. Maka di pagi hari ini kita masuk pada hadis yang ke-20, al-hadithul ishrun. Qala al-allama Sa'di rahimahullah an Abi Hurairah radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda bahwa beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadats sampai dia berwudu. Hadis muttafaqun alaih. Sangat jelas, ya ikhwan, hadis ini berkaitan dengan pembahasan ibadah. Dalam hal ini adalah ibadah salat dan wudu. Hadis yang beliau katakan sebagai hadis yang muttafaqun alaih, yang berarti diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, ini berkaitan dengan ibadah besar ini, yaitu ibadah salat, yang mana salah satu syaratnya adalah wudu. Maka kata beliau, yadullu al-hadis bimantuqihi anna man lam yatawadda idza ahdatha fa salatuhu ghairu maqbulah ay ghairu sahihah wala mujzi'ah. Hadis ini secara mantuq, teks yang terucap di dalam pada hadis, menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak atau belum berwudu apabila dia berhadas, maka salatnya tidak diterima, yakni tidak sah, belum menunaikan kewajiban. Belum sahih, tidak sah, tidak sah, dan belum mencukupi. Ini secara mantuk. Apa maksudnya secara mantuk? Secara teks yang terucap pada hadis. Demikianlah menunjukkan bahwa barang siapa yang berhadas dan belum berwudu, maka salatnya tidak diterima. salatnya tidak sah dan belum mencukupi dari pelaksanaan kewajiban. Wa bi mafhumihi anna man tawaddaa qubilat salatuhu. Dan dengan secara mafhum hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang berwudu maka salatnya diterima. Ai ma'a baqiyati ma yajibu wa yushtaratu lis-shalah, yakni bersama dengan kewajiban dan syarat-syarat lainnya yang diharuskan dalam salat. Ya. Barang siapa berwudu diterima salatnya. Yakni bersama apa? Bersama semua kewajiban dan syarat-syarat salat lainnya. Sehingga tidak hanya wudu saja, namun harus dilengkapi pula syarat-syarat yang lainnya. Li'anna syari'a yu'alliku katsiran minal ahkam 'ala umurin mu'ayyanah la takfi wahdaha li tarattubil hukum. Karena syariat, pembuat syariat itu mengaitkan banyak dari hukum-hukum, mengaitkannya dengan perkara-perkara tertentu yang tidak cukup pada satu perkara itu saja untuk menentukan hukumnya, hatta yang dhamma ilaiha baqiyatus syurut, sampai digabungkan padanya syarat-syarat yang lain, wa hatta tantafiyal mawani', dan sampai tertiadakan atau tidak ada semua faktor-faktor penghalang. Sehingga apa? Ibadah itu dinyatakan sah tidak hanya dengan satu syarat saja, namun bersama syarat-syarat lainnya, sehingga terpenuhi semua syaratnya dan tidak ada faktor penghalang yang menghalangi diterimanya atau menghalangi sahnya ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian ayo al-ikhwah yang mendengar kajian ini, beliau mengatakan wa hadzal aslu syar'i muttafaqun alaihi baina ahli al-ilm. Nah, prinsip syar'i ini disepakati oleh para ulama, yaitu bahwa suatu ibadah jika disebutkan satu syaratnya yang dengan syarat itu diterima, maka maknanya apa? Bukan berarti hanya syarat itu saja, namun dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya yang memang dipersyaratkan sebagaimana ditunjukkan dalam dalam dalil-dalil lainnya, sehingga harus terpenuhi semua syaratnya dan tidak ada faktor penghalang. Semua faktor penghalangnya harus tidak ada. Ini adalah prinsip syar'i yang disepakati oleh para ulama. Li'annal ibadata allati tahtawi ala umurin katsira kas-salati misalan, karena ibadah yang mengandung banyak perkara seperti salat misalnya. Salat mengandung al-qiyam, ya, mengandung ruku', sujud, mengandung takbir, mengandung al-qira'ah dan banyak hal, azkar wa du'a, ya. Ini mengandung banyak perkara. La yushtarat an tajtami' ahkamuha fi kalami syari' fi mawdi'in wahid. Tidak dipersyaratkan untuk semua hukumnya terkumpul pada ucapan pembuat syariat di satu tempat. Yakni pembuat syariat dalam hal ini yaitu Allah dan Rasulnya menyebutkan syaratnya di satu ayat semuanya tercakup, atau di satu hadis semua tercakup syarat-syaratnya. Tidak, tidak dipersyaratkan demikian. Bal yujma' jami'a ma warada fiha minal ahkam. Namun dikumpulkan semua ayat, semua hadis yang menyebutkan hukum-hukumnya. Ya, dikumpulkan semua, sehingga hadis-hadis tentang sholat dikumpulkan semua, hadis-hadis tentang zakat semua, baik dari ayat maupun dari hadis tentang haji, ya, harus dikumpulkan semua. Fayu'khad majmu'u ahkamiha min nususin muta'addidah, sehingga semua hukum-hukumnya itu diambil dari berbagai nas yang berbeda-beda. Wa hadza min akbaril asbab liwad'il fuqaha ulumal fiqhi wal ahkam. Inilah yang menjadi sebab terbesar kenapa para fuqaha meletakkan ilmu fikih dan ahkam. Wa tartibaha wa tabwibaha, dan mentertibkannya. Disusun sistematis sedemikian rupa. Iya, dan diberikan bab-bab. Ada kitab ut-taharah membahas tentang wudu, ya. ada al-ma, tentang al-ma, bab tentang al-ma, ahkamul miyah, ya, bab syurutul wudu, bab kaifiyah sifatul wudu, ya, bab nawaqidul wudu, dan seterusnya. Ya. Sehingga para ulama meletakkan demikian tertib. Setelah kitabus shalah, apa setelah kitabut thaharah? Kitabus shalah. Ya. Kitabus shalah, demikian pula disebutkan bab tentang syarat-syaratnya. Ya, bab tentang kewajiban-kewajibannya, bab tentang bagaimana sifatus shalah, bab tentang bagaimana qiraatul Quran atau al-qiraah dalam salat, bab bagaimana apa saja nawaqidnya. Hal-hal yang membatalkannya. Terus demikian. Ya. Kenapa? Karena hukum tadi, semua hukum tentang thaharah, tentang salat, tentang zakat itu akan difahami dengan apa? Dengan semua dalil-dalil tadi. Tidak hanya dari satu dalil saja. Wa dhumma al-ajnas wal anwa' ba'daha li ba'din litaqrib 'ala ghairihim. Dikambungkan semua jenis dan nau'. Ada jenis, ya, ada nau'. Jenis salat ini macam-macamnya apa saja? Ada salat terbagi dua, salat yang fardhah dan nafilah. Nah, nafilah ini ada sekian banyak. Ada salat duha, ada salatul lail, salatul witir dan seterusnya, salatul tarawih, ya. Itu dibagi-bagi, semuanya digabungkan. Ya. Falahum fi dzalika al-yadul bayda. Sehingga para ulama itu dalam hal ini memiliki tangan yang putih, yakni jasa yang sangat besar, yang sangat bagus, yang sangat penting. Ya. Ini peran para ulama. Fajazahumullahu anil Islam wal muslimin khairal jaza. Maka kaum Islam dan kaum muslimin mengucapkan jazahumullahu khairal jaza kepada para ulama tersebut. Wa hadzal asl yanbaghi an ta'tabirahu fi kulli mawdhi'. Prinsip ini harus kita pahami dan kita kenal serta kita perhitungkan di semua bidang. Wa huwa anal ahkam la tatimu illa bi ijtima'i syurutiha wa lawazimiha wa intifa' mawani'iha. Yaitu apa prinsip yang beliau maksud? Yaitu prinsip bahwa hukum tidaklah terwujud, ya, kecuali apabila tergabung atau terpenuhi semua syarat-syaratnya dan konsekuensi-konsekuensinya, serta tertiadakan semua faktor penghalangnya. Ya, ini prinsip yang harus ada di semua tempat, ya, di semua bidang harus ada ini, sehingga kita harus tahu apa syarat-syaratnya, ya, supaya bisa terpenuhi, dan kita harus tahu apa segala faktor penghalangnya sehingga bisa kita hindari, supaya apa? Ahkam tadi terwujud. Wal hadis yashmul jami' nawaqidil wudhu. Hadis ini mencakup semua perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ya. Karena kalau kita tahu bahwa salat itu enggak akan diterima kalau seseorang berhadas sampai dia berwudu, maka kita harus tahu apa hal-hal apa saja yang bisa membatalkan wudu. Ya. Jangan sampai kita merasa sudah berwudu tapi ternyata setelah itu kita melakukan hal-hal yang membatalkannya. Ya. Kita menganggap wudunya masih berlaku, wudunya masih sah padahal sudah batal. Ya. Maka hadis ini mencakup perkara-perkara yang membatalkan wudu, yakni kita harus tahu dan mengerti tentangnya. Fayadkhul fihi al-kharij minas sabilain. Maka masuk padanya. Artinya kita harus tahu apa? Apa itu hadasnya tadi itu? Ya, maksudnya itu. Idza ahdatha. Supaya apa? Ahdats inilah yang menyebabkan seseorang berhadats dan tidak diterima salatnya sampai dia berwudu. Nah, jika dia berwudu dan terjadi lagi ahdats, maka berarti wudunya batal, gitu juga. Maka fayadkhul fihi al-kharij min as-sabilain, masuk dalam hal ini adalah semua yang keluar dari dua jalan, al-qubur wad-dubur wan naumun naqid lil wudu. Demikian pula tidur yang membatalkan wudu, karena tidur ada dua. Tidur yang tidak sampai membatalkannya, yaitu tidur yang ringan. Ada yang tidur yang sampai membatalkannya. Wal kharijul fahish min baqiyatil badan idza kana najisan. Demikian pula sesuatu yang keluar yang sangat banyak, yang melebihi, yang banyak sudah dari anggota badan lainnya, kalau itu najis. Misalnya kotoran yang mestinya keluar dari dubur, keluar dari tempat lain, ya. Dan itu najis, maka ini juga membatalkan wudu. Wa akli lahmil ibil, demikian pula makan daging unta. Wa lamsil mar'a li syahwah, menyentuh wanita karena syahwat, disertai dengan syahwat. Wa lamsil faraj bil yad, memegang kemaluan dengan tangan. Wa fi ba'dihi khilaf, dalam masalah ini sebagiannya ada perbedaan pendapat, seperti yang disebutkan tadi, memakan daging unta, apakah itu membatalkan wudu atau tidak. Terlepas mana yang kuat, mana yang rajih, ya, terlepas dari itu, ini masalah khilafiyah, terdapat padanya atau terjadi padanya perbedaan pendapat. Demikian pula memegang kemaluan dengan tangan, ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pada kuliah kita harus tahu itu, supaya kita tahu apa saja kriteria hadas yang kita harus menghilangkannya dengan cara apa? Berwudu. Yang apabila seorang berhadas namun tidak berwudu, maka solatnya tidak diterima. Fakullu man wujida minhu syai'un min hadhihi nawaqid lam tasih solatuhu. Maka setiap orang yang didapati padanya salah satu dari hal-hal yang membatalkan wudu ini, maka lam tasih solatuhu hatta yatawadda al-wudu asy-syar'i. Enggak akan sah salatnya sampai dia berwudu dengan wudu yang syar'i. Fayaghsil al-a'dha' allati nassallahu 'alaiha fi suratil Maidah. Maka dia membasuh semua anggota badan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam nas ayat di surat Al-Maidah. Ya. Ma'at tartib wal muwalah, disertai dengan berurutan dan berturut-turut. Berurutan, yakni tertib dari yang pertama, yang kedua, ketiga, terus berikutnya. Ada tertib. Wal muwala berturut-turut. Satu terus dilanjutkan kedua, enggak boleh putus. Lanjutkan ketiga, enggak putus. Lanjutkan keempat. Nah, ini muwala. Jadi kalau putus, maka bukan muwala. Satu diselingi perbuatan lain, putus, maka ini bukan muwala. Ya. Barakallahu fikum. Surat Al-Maidah yang beliau katakan di sini, ya, ini di surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Wahai orang-orang beriman, apabila engkau hendak menunaikan salat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Ya. Ini yang sebagaimana nas yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat ke-6. Aw yatatahhar biturab badal al-ma inda ta'adzur isti'maril ma, atau dia bersuci dengan tanah sebagai pengganti air ketika dia uzur menggunakan air, ketika terdapat uzur dalam menggunakan air. Imma li'adamihi, apa uzurnya? Bisa jadi karena tidak ada air sehingga enggak bisa memakai air, uzur. Wa imma li khaufihi bisti'malihi ad-darara, atau dia khawatir kalau menggunakan air akan terjadi darar pada dia, misalnya sakitnya makin parah. ya, atau yang lain. Yang Allah katakan, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min. Ya. Apabila kalian tidak mendapati air, ya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Ya. Begitu. Demikian Allah sebutkan. Yakni itu tayamum yang disebut dengan apa? Tayamum pengganti daripada wudu. Tentunya apa ketentuan apa? Kapan kita beralih dari wudu kepada tayamum? Inda ta'adzur isti'malil ma. Ketika ada uzur dari menggunakan air. Apa uzurnya? Ketika tidak ada air atau ketika pelakunya mengkhawatirkan adanya darar kalau dia menggunakan air. Kemudian kata beliau, wa fi hadza dalil ala annahu law shalla nasiyan au jahilan hadatsahu fa alaihi al-i'adah. Dan pada hadis ini terdapat dalil bahwa barang siapa yang salat dalam keadaan dia lupa atau tidak tahu bahwa dirinya berhadas, setelah itu dia ingat, setelah sholat dia ingat atau dia tahu setelah itu, fa'alaihil i'adah, maka dia harus mengulang karena berarti dia sholat dalam keadaan berhadas, ya. Maka dia berarti belum berwudu, nah, maka dia harus mengulanginya karena apa? Sholatnya nggak diterima berarti. Li'umumil hadis, karena hadis ini umum mencakup keadaan tadi pula, yaitu ketika dia lupa atau tidak tahu. Ya, maka barang siapa yang enggak tahu atau lupa bahwa dia berhadas, ya, sehingga dia tidak berwudu dan dia belum berwudu, maka dia apa? Mengulangi sholatnya. Yakni baru tahu selesai sholat atau di tengah sholat misalnya. Atau baru ingat, oh iya tadi saya hadas kok belum berwudu saya. Maka sholatnya harus diulang. Gimana mengulanginya? Ya dia berwudu lagi, kemudian dia sholat lagi. Ya, itu kalau kaitannya dengan wudu yang berarti kaitannya dengan hadas asghar. Lebih-lebih lagi kalau kaitannya dengan hadas akbar. Ya, dia lupa bahwasanya dia belum mandi janabah. Baru ingat tatkala sholat atau setelah sholat. Maka wajib mengulangi sholat tersebut. Wahuwa muttafaqun alaih. Perkara ini disepakati oleh para ulama. Fahuwa wa inkana musaban ala fi'lihi surat as-salah wa ma fiha minal ibadat lakin alaihi li'adah li'ibra'i zimmatih. Dia meskipun mungkin dia mendapatkan pahala karena dia telah mengerjakan bentuk sholat tadi dan semua hal yang berkait, semua ibadah yang ada dalam sholat itu, namun dia tetap wajib mengulanginya untuk menunaikan atau melepaskan tanggungan kewajiban dia. Yani zimmahnya belum bara'ah, belum tertunaikan tanggungannya. Walaupun tadi sudah mungkin dapat pahala karena dia rukuk, karena dia berzikir, tapi tanggungan atau kewajiban sholat dia tadi belum tertunaikan. Karena dia bersolat dalam keadaan masih ada hadas dan belum berwudu. Wa hadza bi khilaf man tatahhara wa nasiya ma ala badanihi aw thawbihi minan najasah. Ini berbeda keadaannya dengan orang yang bersuci, yakni sudah berwudu dia, namun dia lupa bahwa di badannya atau pakaiannya ada najis. Misalnya dia lupa, oh tadi ini pakaian saya kena kencing bayi atau anaknya misalnya. Lupa tadi, dia berwudu, sudah berwudu, sholat, baru ingat selesai sholat. Lupa dia, mestinya dia ganti baju dulu, namun lupa. Maka fa innahu la i'adata alaihi 'alas sahih. Menurut pendapat yang benar, orang seperti ini tidak wajib mengulang sholatnya. Ya. Li'anna taharata min bab fi'lil umur alladhi la tabra' adh-dhimma illa bi fi'liha. Karena bersuci, berwudu atau mandi janabah itu min bab adalah termasuk dalam hal apa? Fi'lil umur. Mengerjakan suatu perbuatan alladhi la tabra' adh-dhimma illa bi fi'liha. Yang mana kewajiban itu enggak akan tertunaikan kecuali dengan mengerjakannya. Ini taharah, berwudu. Ya. Itu adalah dalam hal pembahasan apa? Melaksanakan pekerjaan atau perkara yang tidak tertunaikan suatu kewajiban kecuali dengannya. Ini babnya apa? Babnya taharah ada di sini. Amma istinabun najasa. Adapun menjauhi najis, fa innahu min bab ijtinabil mahdzur, adalah kaitannya dengan menjauhi perkara yang dilarang. Alladzi idza fu'ila wal insan ma'dzur fala i'adata alaihi. Apabila dia kerjakan dalam keadaan dia uzur, lupa ya, atau enggak tahu, fala i'adata alaihi, maka dia enggak ngulang. Berbeda kalau dia mengerjakannya tanpa uzur, maka dia tahu ada najis, maka segera ganti bajunya. Dia ingat, oh ada najis. Sebelum sholat dia ingat sebelum sholat, maka segera ganti bajunya. Namun kalau dia kerjakan sholat itu dalam keadaan dia lupa bahwa najis ada pada bajunya, maka dia berarti ada uzur, yaitu lupa. Maka tidak wajib mengulangi sholatnya. Paham ya? Sehingga perlu dibedakan antara hadas dengan najis. Kalau hadas, seseorang meskipun dia lupa atau tidak tahu, maka tetap dia berarti termasuk apa? Mengerjakan ibadah dalam keadaan berhadas, maka ibadahnya atau sholatnya tidak sah. Karena dia pembahasan hal ini mimba fi'lul umur, mimba befi'il, yang mana suatu pekerjaan atau suatu ibadah tidak akan tertunaikan kecuali dengan itu. Sehingga apa? Mau tidak mau dia harus mengulanginya, baik dia ingat maupun lupa, harus dia ulangi. Adapun ijtinabun najasah, ini mimbab adalah dalam kaitannya pembahasan tentang ijtinabul mahdzur, menjauhi larangan. Perkara menjauhi larangan ini, kalau seseorang mengerjakannya karena uzur, maka dia dimaafkan dan tidak harus mengulanginya. Ini menurut pendapat yang sahih seperti ini, pendapat yang benar berdasarkan hadis Nabi. Di antaranya beliau pernah sholat dalam keadaan di sandal beliau ada najisnya, yang kemudian diberitahu di tengah-tengah sholat beliau diberitahu oleh Jibril bahwa di sandal beliau ada najisnya. Beliau nggak tahu di awal, ketika awal masuk sholat beliau nggak tahu di sandal beliau ada najis. Maka beliau sholat. Nah di tengah sholat mereka Jibril memberitahu bahwa di sandal beliau ada najis, maka dilepas sandal Nabi. Ya. Karena tahu saat itu beliau wajib meninggalkan atau melepaskan najis itu. Nah, kemudian apa? Salatnya enggak batal. Apa buktinya salat beliau enggak batal? Beliau melanjutkan salat tadi. Kalau seandainya batal, maka beliau enggak boleh melanjutkan, beliau harus mengulangi sejak awal. Namun ketika beliau melanjutkan sholatnya, berarti apa? Sejak awal sholat sampai beliau tahu tadi itu, sholatnya sah dan tidak batal. Dan beliau tidak mengulanginya. Nah, perkara yang terjadi ini adalah apa? Perkara adanya barang najis di pakaian. Dalam hal ini sandal. Nah, paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga ya al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Ini pembahasan kita di pagi hari ini. Yang mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, barangkali mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Baik dari Palu ataupun dari Minahasa atau dari Lubuk Linggau, dipersilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afansat ana Abu Hafs dari Minahasa, mau tanya. Ahlan wa sahlan, akhuna Abu Hafs. Barakallahu fikum. Ahlan bik. Fikum barakallah. Afansat mau tanya soal masalah memegang kemaluan itu ketika sudah berwudu, apakah secara langsung atau ada penghalang begitu? Sengaja atau tidak sengaja setelah baru dia batal, Ustaz. Nah, ya itu masalah ini termasuk masalah yang disitulah terjadi perbedaan pendapat ulama. Karena di sana ada dua hadis. Satu hadis memberitakan mengharuskan berwudu, sementara hadis yang lain Nabi menyatakan bahwa itu kemaluan adalah bagian dari anggota badanmu, sehingga kamu menyentuh kemaluan itu seperti halnya menyentuh anggota badan yang lain yang tidak membatalkan wudu. Nah, dua hadis ini para ulama berbeda di dalam memadukannya. Ya. Dalam memadukannya berbeda-beda. Ada yang tadi dengan memadukannya dengan cara apa, bahwa yang membatalkan itu apabila disentuh langsung dengan tangan tanpa penghalang. Kalau menyentuhnya dengan adanya penghalang, kain misalnya atau pakaian atau yang lain, maka itu tidak membatalkan wudu. Demikian. Ada yang menyatakan bahwa jika memegangnya itu dengan syahwat, maka itulah yang membatalkan wudu. Jika tidak, maka tidak membatalkan wudu. Ini pendapat seingat ana yang dirajihkan oleh Al-Allama Al-Albani, yaitu memegang kemaluan jika tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudu, tapi jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudu. Demikian. Ala kulli hal, tadi bahwa masalah ini memang masalah khilafiyah. Ada yang menempuh cara tarjih, menguatkan salah satu. Ada yang mentarjih bahwa yang lebih kuat dalilnya, kedudukan hadisnya adalah yang menyatakan tidak batal, sehingga memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Demikian. Ada yang sebaliknya. Agada. Wala kulli hal, masalah khilafiyah. Nah. Namsat jazakumullah khair, Ustaz. Apa bisa tambah pertanyaan lagi? Naam. Tafadhol. Afansat, masalah najis, Ustaz. Iya. Apakah kotoran cicak atau burung atau cicak yang kebanyakan di masjid itu, Ustaz, apakah itu termasuk najis atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, masalah ini juga diantara yang termasuk khilafiyah. Yang seingat ana, yang itu ana cenderung padanya, yang menyatakan tidak najis karena ini adalah jenis hewan yang darahnya tidak mengalir sebagaimana belalang darahnya tidak mengalir, yang itu dinyatakan suci dalam syariat. Gitu. Itu yang wallahualam ana lebih cenderung padanya. Wala kulli hal, ini juga masalah khilaf. Mungkin ada pendapat lain yang menyatakan najis, falahu dzalik. Nah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khair, Ustaz. Waalaikum. Barakallahu. Assalamualaikum. Ya. Kalau anggota-anggota tubuh kita yang terkena anggota wudu maksudnya terkena misalnya tempelan atau terkena cat atau apa, apa itu wudu kita sah atau tidak? Nah, seperti cat itu jika menempel di kulit, maka cat ini akan menghalangi sampainya air wudu ke kulit yang tersebut, maka seperti ini membatalkan wudu, apa, membuat wudu tidak sah. Karena ada bagian anggota badan yang enggak terkenai air berarti. Sebagaimana Nabi pernah mengingkari sahabatnya tatkala ada dari bagian lututnya atau apa bawah kakinya itu yang tidak tersentuh air. Ya. Nabi mengingkari keras. Ya. Sehingga wudu itu dipersyaratkan mengenai air wudu mengenai semua anggota badan yang memang diharuskan dibasuh. Wajah semua harus terbasuh. Tangan sampai siku semua harus terbasuh. Demikian pula kaki sampai mata kaki semua. Nah, jika ada yang tidak terkena air, mungkin karena memang luput tak kena air, atau tadi ada benda-benda atau bahan-bahan yang menghalangi sampainya air ke kulit tersebut. Dalam hal ini misalnya apa? Cat, ya, cat atau tip X itu menghalangi air. Berbeda kalau seperti bahan apa? Warna kunir. Nah, kalau kulit kena kunir itu kan berwarna kuning nantinya ya. Atau juga apa misalnya pacar air. Ya. Maka yang seperti itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Maka bahan-bahan seperti itu, maka itu masih sah. Ya. Kalau wudu sah masih, walaupun di kulitnya ada bahan-bahan itu. Nah, wallahu a'lam. Nah, satu lagi Ustaz, ya. Ini yang lain mungkin perkara yang lain mungkin ya. Apa bisa tanyakan masalah kunjungan asatizah kemarin di Jember Ustaz? Afwan. Iya, kunjungan asatizah alhamdulillah terjadi dengan baik dan itu memang juga atas permintaan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Dan tujuannya adalah menjalin ukhuwah dan semoga memang bisa mewujudkan tujuan ini. Kita berharap tujuan ini bisa tercapai. Nah, begitu. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.